wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh jajaran pengurus organisasi Islam yang ada di Gunung Kidul, yang kita cintai bersama-sama, Ibu Bupati Gunung Kidul, yang kita hormati Bapak Kapolda, yang ternyata santri deles. Jadi Pak Bupati ini ternyata santri deles karena dari Indramayu, dan beliau termasuk bisa baca kitab Gundul. Itu Polda teladan. Kita doakan semoga beliau nanti bisa sampai pada Kapolri Indonesia. Iya, ini ajaib ini. Iya, Kapolri bisa baca kitab. Nah, yang enggak kalah luar biasanya ini Kapolres Gunung Kidul itu Kori. Loh, beliau itu Kori. Tadi tak bayangkan itu berdampingan dengan Kori Nasional. Ini luar biasa. Yang kita hormati Tua KPU. Nah, yang luar biasa tadi, ini baru ujian ini. Yang dari Kodim ya, apa? Kodim. Baca Pancasila mic-nya mati. Ini ya sebenarnya mic-nya hidup, cuman kan posisinya jauh. Sementara TNI itu pantang menundukkan badan dan itu begini kayak. Nah, kalau masalah pangkatnya nggak ngerti saya. Yang saya tahu pangkatnya banser aja. Kalau baca Pancasila inget saya pernah acara di Surabaya, acara di Kodam. Pangdam minta yang baca Pancasila itu dari banser. Ini pengalaman, tak carikan banser yang paling ganteng. Kamu hafal Pancasila? Hafal. Ternyata apa? Begitu latihan, hafal. Nah, begitu acara beneran, lihat banyak orang mungkin grogi. Pas jalan kakinya sama tangannya bareng. Itu terjadi. Terus baca Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Karena katanya hafal kan enggak dikasih teks, cuma lembaran kertas. Dua, bisa sampai lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita plong lega, alhamdulillah. Enggak taunya belum selesai tarik nafas dia sudah enam. Saking groginya. Ini kayaknya ada banser juga di sini. Ini ya, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini kita berterima kasih Polres ini sudah punya masjid. Artinya sudah punya pemancar lokal yang menghubungkan dengan pemancar pusat. Ya cuman pemancar lokal biasanya sinyalnya kadang ada, kadang enggak. Makanya ya masjid lokal itu kadang ada isinya, kadang enggak, pemancar lokal. Kalau pemancar utamanya ya di Mekah sana, namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah wa hudal lil alamin. Itu pemancar utamanya yang merupakan wujud dari tinggalan manusia pertama di muka bumi, Nabiullah Adam alaihis salam untuk menandakan bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Manusia ini bukan penduduk bumi, manusia ini alien. Iya, kita ini alien, pendatang dari langit. Yang penduduk bumi asli itu ya kambing itu asli. Monyong itu asli sih. Celeng itu asli sih. Manusia bukan. Manusia itu penduduk langit, urban ke sini. Nah, yang turun ke sini pertama Nabi Adam itu turun, ya gede enggak kecil-kecil gini besar. 60 dirok. Sak dirok itu segini, jadi 60 dirok berarti sekitar 50 meter. Besar. Enggak usah dibayangkan katoknya seberapa. Adam. Lah ketika Nabi Adam turun itu dibilang sama Allah, kamu nanti pulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Kamu pulang. Lah khawatir gak bisa pulang dan kehilangan jejak, maka menempatkan batu-batu di tanah. Yang akhirnya batu itu menjadi sebuah tanda besar yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakah. Yang kemudian itu menjadi tanda terus, hilang, dicari sama Nabi Ibrahim, dibangun ulang sama Nabi Ibrahim, ditata ulang. Nah, begitu ditata ulang sama Nabi Ibrahim, ada lagi tanda itu. Sampai akhirnya kemudian diteruskan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Nah, terakhir diteruskan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang putranya apa keturunan Nabi Ibrahim. Lah itu sebenarnya menandakan bahwa kita ini harus ingat bahwa itulah guidance ataupun penunjuk kita kembali kepada Allah. Makanya manusia itu bentuknya aneh karena pendatang. Hidungnya aneh sendiri, paling bagus hidungnya kambing juga cuman gitu-gitu aja. Makanya gak ada kambing cium-ciuman, wong hidungnya jelek. Mulut manusia ini paling baik. Mulut kambing ya cuman gitu dok. Munine mek loro gitu. Nek lesu bee, nek pengen rapi bau. Waduh. Nah, mulut manusia ini bagus dong. Ahsani takwim, bentuk terbaik. Gak bunyi omong. Tangan ini baik, terbaik. Ini bisa utek-utek kumpil. Tangannya munyong itu terbaik, aku utek-utek kumpil gak bisa. Apa meneh kok ndudut selusupen itu gak bisa. Lah tangan manusia baik, bisa apa aja bisa. Walaupun gak bisa ngomong, bisa ngomong. Kalau polisi ngomongnya ngomong. Aman, hati-hati kalau polisi sudah. Iya, ini ngomong. Hati-hati kalau TNI sudah. Dan hati-hatilah pemuda kalau sudah berdengan tangannya ngomong dia. Ini aksani takwim, bentuk terbaik. Nah ini makanya manusia ini karena alien maka terbaik dan menangan. Gak ada yang bisa ngalahkan manusia. Singa segede itu wong asli sini kalah sama manusia. Burung yang ahli terbang kalah sama manusia. Diplinteng ya kena. Ora kena plinteng dipulut. Ora kena dipulut ya. Dijikuk ndoke. Ikan sehebat apapun dia renang kalah sama manusia. Setrum kena. Dijenuh. Diupek-upek kena. Gunung habis kalau kena manusia. Gunung buktinya apa? Gunung Kidul growok kabeh habis. Angkasa kalah bikinkan pesawat. Sungai lautan bikinkan kapal. Sudah enggak ada yang bisa ngalahkan manusia ini karena bentuk terbaik dan terkuat. Kalahnya cuma satu, ngantuk. Ini sudah enggak ada nih. Kalau udah ngantuk enggak ada orang kuat. Pak Kapolda itu kalau udah ngantuk ya gak bisa ngapa-ngapain. Operasi penangkapan maling kok ngantuk ya gak jadi. Mik Tyson mau tinju ngantuk gak jadi. Iya, manten baru ngantuk ya, enggak jadi. Ya enggak ngapa-ngapain loh, ngantuk. Loh makanya musuh bebuyutannya manusia itu ngantuk. Makanya kalau pengen menangan jangan ngantukan. Itu aja. Rasulullah mampu nahan kantuk 15 tahun jadi nabi. Sunan Kalijogo sanggup menahan kantuk 3 tahun jadi wali. Kegede pemanahan dan Ki Ageng Giring sanggup menahan kantuk 20 tahun timbang lampir Gunung Kidul situ. Punya keturunan besar Panembahan Senopati. Jadi kalau kemudian membangun Yogyakarta ini adalah barokahnya orang yang kuat melek. Makanya loh, kenapa? Loh, dirasani langsung muni. Gak bisa di online dunia lain itu. Kalau dunia lain di share it ya langsung aneh. Lah ya pemilik tanah ini datang, sampean aja enggak lihat. Dirasani ya menunjukkan ngong. Hari enggak usah heran, itu cara santri biasa. Itu kalau sesuatu di online ya. Sudah ya. Jangan remel. Dan enggak berhenti-berhenti. Ini salahnya tadi kenapa tak rasain. Mana tukang somnya? Son itu kalau kemasukan makhluk astral itu ya begini. Ayo. Dari pagi gak ngapa-ngapain. Ya inilah manusia. Bingung. Tukang sonnya bingung bakal udah ini. Ayo mana. Sudah. Oh berhenti. Tukang sonnya sudah lari-lari. Oh. Oh. Udah wis to ora apa-apa wong putu ngrasani ya oleh ngrasa tak komplain. Tak komplain genti nanti. Dah ya. Lho. Lah ini lah ya. Kuat melek. Makanya orang itu kalau meleknya kuat ini jadi orang hebat. Di Jogja itu ada yang kuat melek, ibu-ibu tapi namanya Bu Sukirah. Itu kuat melek 9 bulan gak tidur tiap malam karena hamil. Iya pengen punya anak jadi raja. Padahal di Jogja itu kan gak mungkin lah orang jadi raja kalau bukan turunan raja. Ya dilus-lus aja perutnya, ya Allah pengen punya anak jadi raja. Loh rana melek dituruti kok sama Allah. Lahir anaknya laki-laki, keriting, jembluk, putih, kasih nama Soeharto. Jadi presiden 35 tahun. Orang kalau melek itu kuat. Polisi malah jangan ngantuan. TNI jangan ngantuan. Orang kalau kuat melek, kuat. Makanya dulu nenek moyang kita kalau pengen sesuatu yang gede melek, mencintai perempuan paling cantik segunung itu loh ditolak. Melek orang dulu, melek wong biyen. Boleh mencit dan maca ya Rahman ya Rahim, I love you. Nah kalau enggak mau ya bacanya sunah mata kaji aji kujaran goyang tak goyang. Yo I love you. Melek itu kuat, makanya jangan sembrono sama orang yang kuat melek. Makanya ada orang cari nomor juga melek. Lu golek nomor lu melek tak kan. Itu melek. Nah itu rumus dalam agama Islam loh. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'ah. Masya siang melek, pengihip, malam tidur tapi wa minal laili fatahajjat dan malam itu bangunlah. Loh, tetap kon melek. Nah, dulu nenek moyang kita hebat-hebat, bodoh-bodoh tapi kuat. Ngajine meng semelah Rahman, Rahim, tapi meleknya kuat, sakit gigi cuy sembuh. Dukun bayi mana ada dulu operasi sesar. Dukun bayinya kuat meleknya. Lo. Woto kuat. Nah, sekarang begitu orang ini enggak ada yang tahan melek, ngantuan, penakut, jangankan ketemu singa. Jonek kok petuk singa, petuk melinjo wedi. Monggo melinjo ora samurat. Lah ini manusia, ini rumus dasar manusia. Mula aja sembrono sampean dadi menungso itu. Lah makanya nenek moyang kita selalu mengingatkan, ojo lali asal usul. Usul kita ini bahwa kita akan kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Lah makanya sampai orang tua-tua kita mengajarkan, ben kita enggak lupa kalau kita akan pulang kepada Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai digawe basa Gunung Kidul dulu itu. Nopo urip aja lali sangkan parane dumadi kula carane wong tuwa mbiyen. Nah, supaya kita ini ndak lupa sangkan parane dumadi kembali kepada Allah. Nah, wong Jawa itu mbiyen kan senengane nembang. Maka biar selalu ingat, maka ukara aja lali sangkan parane dumadi saking innalillahi wa inna ilaihi rajiun didamelke tembang, karena wong Jawa niku senengane nembang. Nek diajarkan dengan tembang itu lebih mudah mengingat. Karena hobine orang Jawa kan nembang wong Gunung Kidul. Lungguh ana mentok nembang, tok mentok tak kandah, mentok kok dikandah. Perlu bebek, bebek adus kali nututi sabun mandi. Yen kapan bebek nututi sabun mandi? Duduk ini ro lintang ngono ya ning tawang ngono lintang cahayu nembang. Perlu semut ini semut irengan anak kepung kang nembang. Bojo minggat nembang. Sang Bali yo sri nembang. Lho makanya sampai wong Jawa itu punya tembang spesifik yang orang sedunia enggak ada yang punya. Tembang silit. Iya Pak, tidak ada orang punya tembang selain itu, Jawa tembang silit. Lemoh silit, ku dikenal tembang sepul. Ini kan Jawa. Lah itu, lah dulu itu hebat nenek moyang kita itu ngajarkan aja lali gitu ya. Apa lo cungguhnya tentang aku melok cungguhnya. Oh melok, lo ratrimo deh. Oh. Loh makanya kita diajarkan dengan tembang yang sangat sederhana dikasih nama tembang moco pat jenenge niku. Wong urip kudu iso moco barang papat. Barang papat iki apa to? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa iki akhirat, produk alien mriko. Lah nyawa niku medhun teng alam donya manggon jero ro. Rokok lah rokok kawinan Gunung Kidul, makan telo, makan gaplek, makan walang, mangan tung. Hari itu diproses teng-teng, ya ana sing metu dadi uyuh, itu dadi umbel, metu dadi ngeel. Lah ada yang disimpan di sini saripati makanan namanya nutfah. Wong Jawa ngarani mani ye. Simpen teng mriki, lah nek pun simpenane kebak. Wong bapak ibu saling mencari terus golek-golekan terus ngoten niku. Nggih. Nah, terus 3 bulan dititipkan ke rahim ibu menjadi segumpal darah, petangulan segumpal daging. Nah, nek wis dadi daging, nyawa niku dipanggil dul-dul nggih ya Allah. Rogomu wis dadi nggih. Nah, engko nek medhun tak takoni ya. Iseling gak nek aku pangeranmu. Alastu mirobikum. Lali ora nek aku pangeranmu. Ndaklah ya Allah. Qalu bala syahidna, saya tidak akan lupa engkau Allah. Fanfuhuruk, maka ditiup ruhane ke dalam daging. Nah, terus akhirnya dagingnya urip tok tok tek tek diemplek-emplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, lumbuli ram, rambut, sangangulan, proses kesinisasi. Ini selesai, terus metu. Begitu metu, nyawa nih manggon jeruk rogo. Singkito rogo, rogo nih, nyawa nih pusteng jeruk. Lah rogo, gitu, tergantung sing damel. Sing gawe pesek, metu nih pek. Pesek. Sing gawe bangir, metu nih bang. Nah, sing gawe ireng, metu nih ireng. Nih sing gawe ngomayu ganteng lah, metu nih niki. Wong Jawa hebatnya ini. Lah nyawa medun niku kancane Pak. Papat sebelah kiwa niku dikei iblis loro bagian nyasaraken, sebelah tengen kiwa dikei sebelah tengen dikei malaikat loro gandol, gandoli ben ora elek. Lah niku jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa ora pati paham wong Jawa. Akhirnya dijawakno kali para ahli, para ulama dijawakno ngangge napa? Dulur papat limo pancer. Lah akhirnya pancer ni kita butuh apa-apa iso ngaku dulur tengen dulur ki. Iwo panger pancer pengen bojo ayu. Nek ngaku dulur tengen mocone ya rohmanu ya rohim. Nek ngaku dulur kiwo mocone sunama tekaji ajiku jaran go goyang. Pengen sukroso nek dulur tengen sing dijak lunga diganggu dulur tengen maca la haula wala quwata illa billah. Lah nek dulur kiwa sunama tekaji ajiku bantung bondo basa. Pengen sugih nek nganggo dalan tengen ya fatahu ya rozak salat duha. Lah nek nganggo dulur kiwa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi mule ya sugih padha mawon. Mula kiai kali dukun lu padha kiai nek tirakate kuat ya dungane mandi, dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat ya dungane mandi. Mula terserah sampean milih kiai kok dukun padha. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon wong padha padange. Cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono to. Golek pite ilang ngangge lampu baterai ya pite ketemu ngangge blarak dikendel diobong pite ya ketemu ketemu meng baterene isih utuh blarake entek to obong. Nah iku bedane nar karo nur ngono ya. Lah mula supaya wong Jawa niku paham lakone urip niku tembang maca pat kang kawitan Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang kemambangi nyawa medun alam do. Dunyo sambut ngapati mitoni wacakno Quran supaya nyawa sing medhun niku anteng. Mutmainnah dadi nafsul mutmainnah. Nek wis bar Mas Kumambang tembangi menungso niku namine mi mijil lahir lanang utawa wedok. Nek lanang wedhus loro nek wedok si siji. Lah nek wandu ya siji seteng setengah. Niku mijil lahir. Sasampune mijil kali tiang Jawi diulangi tembangmu nek wis bar mijil tembangi kinan kinanti lah cilik-cilik ngeten niki sangono no kanti agama kanti akhlak diulanga ngaji ora gelem ngaji sadu bayang ngaji kok layangan ya ketok layangan bayang ngaji kok mancing juklek pancine ising ngeyel ya disak kaline. Ngelum kinanti itu tidak ada hak asasi manusia. Ini Pak Polisi yang paling harus memahaminya. Karena aku ada guru jewer murid itu polisi melu biasanya Pak Polisi. Akhirnya gurunya rawani karo muridnya. Soalnya kinanti itu saat-saat dikasih bekal agama dan akhlak. Kulo ini biyen kok kuping produksi Cina pun copot. Saking kerasnya Bapak kulo dulu. Wupak wak. Sampai kayak cilik itu saya itu mikir tapi salah memilih wong tua itu saking keras. Jadi ngaji itu jam berapa? Jam 4 sampai jam 5 atau jam 3 sampai jam 4 jangan sampai ada anak keluyuran ragelum ngaji sampluk dasi wong tuane ratri mau tembiling sisa. Lo ini nangko nek wis bar itu terserah jak nek pasar malam siapa monggo. Tapi fase kinanti keras kasih sangu bekal kanti agomo, kanti akhlak. Lolos diki nanti anak menungso kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap bleg. Nek ditenongone wis sinom, ra iso diulangi. Lah nek wis bar sinom anak menungso kesusul tembang asmara. Dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta tahe kucing rasa cuk. Ana nemeng selfie mah ora kene dituturi. Lah nek wis bar asmara dono, menungso niku kesusul tembang gambu. Bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga pun rapi. Lah nek wis bar gambu barniku tembangi nopo coba dandangku gula itu bojo dalam rumah tangga kok legi enak ya itu gula lah itu bojo serah tahu di duit senengan yang ramal togel lah itu pahit oleh dandang waduh kang sonmu ngopo tuh kang nanti tutut kabelnya nanti buah wes mau ngerasa dincep nom nah ya wes guang kabel lele menurut guang anu ngajukan proposal neng Pak Polres ganti kabel kau balik ini udah gini nanti pedot lagi jelasin ini yo iki barang lawas wis ra ono sing jelaske dikira ngene iki produk bid'ah ngono lho. Ora dikira produk bid'ah. Nek wong wis bar gambo tembange dandang kula niku dandang pahit kula le merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek de bojo kok pinter apik kaya Pak Kapolda kula. Nah itu bucu wis rupane elek ra tau duwit senengane ngramal togel bendino diuber polisi lan niku dandang pahit tumpe. Maka tembang dandang kula niku tembang manis pahitnya kehi dupan. Lah nek wis bar dandang kula ati-ati menungso kesusul tembang durma. Wis wayahe dharma bak di nek duwe ilmu wayahe tokno mulang, nek duwe bondo wayahe ditokno nyumbang, nek duwe tenaga wayahe ditokno tandang. Rewatan endi bandamu, endi ilmumu, endi tenagamu sing mbok dharma baktekno niku tembang durma. Durma niku ora nang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamun. Paune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Melet niku pangkur. Wis wayahe mangkur nang mlebu Mas. Cetraketan setahun bisa riyoyo nang iki. Pangkur wis kudu ngerti. Sing nom-noman gagah tato naga mangap teng mriki kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Ka iki wis wayahe pangkur, wis wayahe mumpur. Nggih, tato Garuda teng mriki kok wis dadi empring dadi kurang mumpur. Wes nek wis mungkur nang golek dalan pang kadang ngebujit ya. Raketang setahun misal riyo ya wis nang kudu ngerti. Mas yo polisi yo padha wis aja ngiwo-ngiwo meneh yo. Bapak yo aja golek-golek nang pesisir barang ning kanca. Payahe pangkur nang mungkur kape ndak bisa mengelak. Soale nek pangkur kok ora nang mungkur, kesusul tembang megat ro copot rogo sak sumone mati. Terakhir tembangi pucung menungso kimeng dipocong slubu-slubu ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwe jenenge bu buyo siap-siap mlebu lawang ciut. Tok malaikat mongkar nakir takon ni meneh marobuka Allah urung Allah Allah Allah Allah Allah tawapuk kalau mereka mau karena kita pawak tadai kali malaikat terakhir ojo nokang ojo piye muni Allah raiso muni Allah oh ilat gunung idul nanti alif batak tuh ini ono coro oh ya hayu ya koyum yo kayu buyoka umum robil alamin robil nga harus kalian belajar. Wes silanggarono pengajian catetane ono yo teko, selapanan teko, pengajian neng Polres yo teko. Oh yo wes berarti wes gelem sinau wong iki. Ya, tapi pas ngaji kok turu, rapopo ngaji turu yo lah. Ngaji kok turu berarti matane ora ngaji, kupinge ora ngaji tapi selagi bokonge lungguh neng kono, bokonge bokong ngaji. Dari itu ini indah Mbak Buyutnya dewe ini jelas no, ngajari menungso inna lillahi wa inna ilaihi terus ya ini sepokongnya sesu ini mati ditakoni nanti ganjaramu ini moto pun telas nah kan tak ada melingi wong adus entah lambe telas ngelo pantai terus ada wong kantok-antok lambe pulau muni wow rantai lah ganjarannya sing isok ya tapi sing teng bokong tesih hitung bokongnya batas syadu arjuluhum oh ya bokongnya ono ayo bokongmu mlebu swarga eh bokong toh ya Allah lho mula sambil ngaji ini diniati belajar okay? Belajar mengenal Allah nah, wong nek mati belajar ini ku mati di ngapura Gusti Allah mula sampai ndang sinawon nek teng mriki nek toriko nang melu ya enten boten toriko gunung kidul nang melu nang daftar sampean kondo karo yai ini, yai kulo derek piritane ping pinten ping satus boten kiat yai lah kuatmu piro ping gangsal nah sing 95 tanggung jawab sapa panjenengan wae nang ngene kulo niki penumpang yai sing penting numpak turu ngorok tekan gen nek jenengan kan sopir kudu melek karo maca plang ngono ta pokoknya ini kene medhun tak bayar ngono ta mawon ora. Lha mula diniati belajar, mula nggih. Dengi lho. Lah ngene-ngene iki pelajaran lawas. Niku. Lah nek sing ora gelem belajar takoni marobuka. Marobuka. Hahe-hahe tapuk pat lambene karo malaikat. Langsung begitu tapuk lambene. Langsung rayu dicanggah gulune mel. Langsung dadi wareng wedi lho akhirat melet cemplung nang neraka diudeg-udeg nang neraka ra entuk mati angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil ketarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok basa lho mula pangkate menungso cara wong Jawa kan anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebok basa. Dengan ini wali ini mulai ya lengge ngobosok dan mulai aja kumul mbak lo belajar dong niku dan ini pelajaran soko wali biyen lengge. Nah terus mulai menungso niku begitu tembang niki tadi kali Sunan Bonang nih didamelke gamelan slendro pelok sing maune musik niku cengeng-cengeng katang-katang digaweke nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ku uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ora iso ning kene terus ya kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi pitik wong urip ya ngono polisi iki ya kadang apik kadang elek kadang dingkik mungsuh kadang kliru dingkik wong adus iku biasa musuhnya yang tinggu ke ruang hati. Lu biasa, uangnya kadang apa, kadang elek. Lu biasa mawon. Nanti nang ning nang nong urip iku nang kene ya nong kok. No, ya kadang ngaji, kadang jamil bo. Hongkong biasa. Nek apik terus malaikat elek terus iblis. Nek menungso ya kadang apik, kadang elek. Wis ket biyen ora sak gumun. Nggih, masih yo polisi ya ono sing kaya polisi India ya ono. Nek lagi perang ra teko-teko enek. Engko terus go pistol siji. Kabeh ditembaki mati kabeh. Begitu mungsuhe karek siji plurune entek ngono ya eneng. Ini biasa kehidupan nang ning nang nang urip iku nang kene nang ngono. Nek pengin pungkasanmu sing apik dandang dandang gung ayo dandang bali nang Sang Hyang Agung gek dandang bali kok nang Gusti Allah. Lah nek sing ora ngerti kan nang ning nang nang nang dandang dandang ngono ya eneng ngono ya. Enten bener. Nang neng nang nang nang neng nang nang dang dang dang dang lutuk lutuk lutuk yo enek. Lah mila kali jeng Sunan Kalijaga terus bar ngono dikeki pengertian dijak mangan. Begitu mangan cempret kabeh wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarna-warna kenongo no kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lah mula sampeyan wis di masjid ten wis enak. Tapi kan masjid wong Indo nih siasi nyale ado. Mula nek salat teng mriki ya ora sregep kaya sinyal sing neng kono. Nek sinyal kono setengah rolas diundang ya wis teko. Wong teng Arab sinyale gedhe lah mriki lah sinyale sinyal lokal. Kadang sinyale entek. Mula ya ora teko-teko kadang. Salat zuhur kan arep dimulai setengah rolas ya urung teko. Mula kiai biyen niku nek salat zuhur setengah lho, loro biasa mawon niku wong Indonesia. Allahu Akbar, Allah Akbar. Ndak biasa. Mengke nek makmum rung teko ya Rabbana, ya Rabbana. Rung teko-teko ya tombo ati. Wong pegel nambani atine dhewe. Isi rata kata kok kiai ini ngamuk diuruki anjang anjang teko. Lari gini alhamdulillah demi lo masya Allah. Lagi sinyal lokal. Jadi nanti Allah akeh wow. Isi kaya yo yo tapi bang sinyal lokal lagi manteng kan ketekan sinyal bakso hilang. Karena ting ting bakso. Biasa. Allahu Akbar, geretak-geretak ya Allah kabahku danan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa alladzi qaddara fa hada suwe. Suwe. Suwe biasa. Lha makane imam lokal iku kudu ngerti, aja pokean pulang. Rasa datang Allah. Rasa. Angge wong montone wong kene niku durung iso salat engko ning ngene Allahu Akbar. Nyetop apa imammu. Mula nek teng mriki salat ya aja terus Allahu Akbar. Sikil mriki niku sikil cap salep 8 lah. Lah nek digrayangi mesti jingkat ya. Mula wong mriki kiai biasa Allahu Akbar. Apa gitu ini om pikirannya kemana-mana bocor kabeh pikirannya bocor hatinya bocor mulai bar sholat ditambal ngambil ini lika la la illa la la illa la la illa rasa diprotes aku ngocok hati sohabat ini dikir kok menengin ya sohabat muridnya nabi nongono menengin hatinya nang Gusti Allah wong lebu wifi ini kanjeng nabi wong menenek di tetring. Lah sing teng mriki lho wong gunung kidul lho dijak menenge turu. Langge, jadi ya turu. Sebab nopo? Ada jarake karo sumber asli terus dikira aja meneng tok nek masjid mriki muni yo. La ilaha illallah. supaya nopo sing sepuh-sepuh krungu terus nirokno. Lah nek kiai ini mek kenop-kenop ngene. Kasih tua-tua ya tekan mati ya ora iso mikir. Lah ini cara kita dari sinyal lokal. Mula kiai-kiai ngene. Lah pemancar lokal iki ya butuh pulsa. Menjernih orang siapa? Ya ilang ngadep Gusti Allah. Gusti Allah ning ngono. Sinyal utamane waktu niku ndamel. Sinyal utama didamel nang Mekah mriko. Terus kita lagi dikon melu sinyale Kanjeng Nabi. Nah, kita itu wis ora tau petuk Kanjeng Nabi. Ora tau petuk dhewe karo Nabi. Sing petuk Nabi ku ya wong Arab ana. Wong Arab mriko sing petuk Nabi. Sing petuk Nabi niku jenenge sahabat. Lah sahabat niku petuk Nabi. Terus uang sing ra petuk Nabi ning belajari petuk sahabat jenenge tabi. Tabi'in. Nah wong sing petuk tabi'in ora petuk sahabat jenenge tabi'ut tabi'in penderek. Nah sing petuk tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah awake dhewe petuk sapa? Lah petuk kiai niku. Kelas awake dhewe kan kelas murite kiai, ora murite Nabi langsung. Mula kadang kita niki diulangi ilmu ahli sunnah wal jamaah untuk mengukur jarak ruang dan waktu. Ahli sunnah Nabi, wal jamaah Nabi sahabat, wal jamaah sahabat niku tabi, tabi'in, wal jamaah tabi'in niku tabi'ut tabi'in, wal jamaah tabi'ut tabi'in niku tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lha wae wal jamaah sapa? Wal jamaah ulama, wal jamaah kiai, petuke al ulama warasatul ambiya sing manggone ning Gunung Kidul. Mulo gayane ya pesek-pesek terus-terus biasa. Lah niku mulo kita niki nek misale arep ngaji niku ya kudu ro pangkate. Soale wong sakniki niku kathah sing ora weruh pangkate. Penderek Nabi kabeh rumangsane kaya muridé Nabi, terus gayane muridé Nabi niku digawa kabeh. Jenggote dinggo, cingkrange dinggo. Mula akhirnya do ngamuk karo polisi dadi teroris. Dan ini santri-santri ini ndak ngaku muridnya ulama ya sini. Rasa datang kumpul itu jenggo pangkatnya sing dhuwur. Pangkat kopral rasa ngaku kelambine jin. Jenderal ngukun slet. Dan ini karnaval rapopo oleh wong karnaval. Kali ini kan kathah napa malih zaman milenial nih, kathah tiyang niku lali pangkate di hadapan Rasulullah lali. Milenial itu kan generasi yang cepete luar biasa. Kula ini bukan generasi milenial, ning ngrasakno milenial. Masa muda kula niku masa pra milenial. Kita dulu ge sing nom sing tua-tua saumuran enak ya tak kandhani sampai ya rungono ya. Zaman kula niku ya sampean ngerwengi pengen ro gajah Afrika niku ngenteni flora dan fauna. Wis ngono kadang diganggu siarane Pak Harmoko. Diganggu siarane Pak Murdi, kok ono ngenteni wis jadi generasimu ndak mengalami itu, apalagi orang ini orang alami. Pengen delok donya iki cukup ning jero kene cepatnya luar biasa iki. Tablah. Tengu Afrika metu. Ada di sini semua. Kijeng kawin ono. Nggih, sampeyan ora ngandel getole ono. Ya. Golek ngono, laler dingklang ono ning ngono. Lengkap itu. Cecek sikil siji ngono ono. Sampai-sampai boleh ngapem lo no. Ini zaman milenial luar biasa cepatnya. Zaman pulau ini, nah yo, ini jatuh cinta menyakitkan. Pemene polisi, tentara, jatuh cinta sakitnya luar biasa karena tugas. Boleh Pak Pos nulis surat cinta dulu. Boleh kertas yang warnanya pink. Ambune wangi ditulis. Dek, aku merindukanmu dan aku tahu kau juga merindukanmu. Tapi karena tugas memaksa kita terpisah jarak dan waktu. Lebihan pinter menulis. Iya, jarak dan waktu yang berbeda inilah yang memaksa aku harus menulis kerinduanku padamu. Tapi aku gak tahu malam ini kau sedang apa. Tapi aku yakin kita berdua sedang berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim. Pak Pos, walah kan dari ini suwe itu kok rata kata koyo gitu. Sampai tentara delok cagak iku delok kekasihnya. Anak sekarang mana ngalami kayak gitu. Begitu rindu langsung foto jepret kirim wes. Tulisi bawahnya mak. Tidak ada gini ya. Lah iya anak sekarang. Maka enggak ada lagi terdengar rayuan bulan dan mata. Hari dek wajahmu seperti purnama. Ora ono. Milenial ora usum. Dek, apa Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau memenjarakan aku dalam hatimu. Ya milenial. Lah dunia yang cepat seperti ini menghasilkan problem dalam urusan agama karena orang bisa belajar langsung saking sumber iso langsung ngeklik Quran hadis. Lah itu akhirnya orang terus lali nek pangkate muridnya ulama langsung ora gelem dimong ulama, geleme dimong kali Quran sunnah. Lah inilah maka fenomena akhir ini banyak baru diri orang-orang yang sudah enggak lagi paham dengan jalur seperti tadi. Iku ngaji langsung Quran sunnah karo turu iso. Wong saniki saged kok ngaji karo ngising iso. Nang dhuwur WC karo download iso delok. Bahkan ngaji karo udo iso. Orang ndak butuh orang sekarang. Dhisik ana wong cara masak walang takok karo ibu ahli masak walang. Saiki delok YouTube tutorial masak walang. Ono. Lho tutorial masak air iki ono. Aku sampai gumun. Ning YouTube semua tidak ada lagi. Cara masak sego abang sambel ijo. Ra ono niku. Karena langsung tutorial gitu. Nah, ini membuat orang sangat cepat. Makanya kemudian menghasilkan fenomena baru. Di negeri yang jauh seperti kita tumbuh kelompok-kelompok yang tidak memahami pangkal ujungnya beragama. Makanya terus nyalah-nyalahno. Ini tidak ada di zaman Rasul. Ini tidak ada di zaman Rasul. Nah, ini kula yang jawab ya gampang. Ya panjen raono, raimu ya raono di zaman Rasul. Ini makanya. Loh makanya Islam itu dulu diajarkan namanya ahli sunnah wal jamaah agar orang tidak lupa pangkat wal jamaah sapa diri kita itu. Kita ini wal jamaahnya ulama. Saya kerti Islam para hadirin para rabu. Itu toko bapakku dhewe diulangi, keplaki tempeling lambe jongor. Iya, ini sama Pak. Tofir ini kalau enggak ditempilingi enggak bisa tadi itu seperti itu. Wong Indramayu. Indramayu kan dekat Cirebon sana. Beli mengkonon gitu kalau ngomong. Kiye wong iki bocah dikongkon tuku bensin beli oli. Wong Indramayu. Jarang apa-apa ya. Ndai. Tapi kefasihannya melafalkan kalimat-kalimat Allah. Lalu itu pun juga diajari bukan oleh langsung oleh Rasul, bukan wal jamaah kelas 1. Kula ini di guru, bapak kula ini. Bapak kula diulangi kali gurune. Nggih, pondok-pondok Jawa ini. Ya ana teng langitan nang pundi. Lah niku sedaya murid Mbah Fakih. Mbah Fakih niku belajar agama ya teng kene Mbah Abdul Hadi, teng kene Mbah Zubair, bapake Mbah Mun di sana niku. Lah niku sedaya riyen belajare teng kene Yai Hasyim Asy'ari nek cara kula nggih nek liyane mboten ngerti kula tak crito awak kula dhewe mawon. Yai Hasyim Asy'ari belajar agama niku kali gurune namine Yai Asy'ari bapake dhewe. Terus pondok teng kene Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Asy'ari ngerti agama sebab diulangi kali Mbah Khairon Bagareng Ngroto Purwo Dadi. Mbah Khairon niku belajar agama teng kene Mbah Abdul Wahid Solo 3. Murid Mbah Abdul Halim Boyo lali. Boyolali murid di Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan murid pun Mbah Jabbar. Mbah Jabbar murid pun Mbah Abdul Rahman Sambulasem. Mbah Abdul Rahman Mbah Syaiban. Murid pun Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Nah, Mbah Benowo murid pun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng murid pun jeng Sunan Kali Joko. Sing salah satu murid jeng Sunan Kali Joko medun teng gunung ki kidul ki gede pemana pemanahan kali ki ageng giring. Sunan Kali Joko belajar agama tengene Sunan Bonang. Sunan Bonang tengene Sunan Ampel. Sunan Ampel tengene Mbah Ibrahim Asmorowondi. Tengene saya cuma til tengene saya cuma til kubro tur Turgo. Lah sedaya wali songo niku punjere niku teng Turgo. Kok muka sesuk polisi niki ngerti akhirnya bangun ke dalan teng Turgo. Wali songo pager omahe apik kabeh kubro lan liyane. Saya cuma til kubro niku belajare tengene Said Muhammad teng Pase. Sayyid Muhammad Pase belajar tengene Said Abdul Malik, Said Ahmad Jalaluddin Campa. Said Ahmad Jalaluddin Campa belajar tengene Sayyid Abdul Malik Mongol. Belajari pun tengene Sayyid Alawi Amil Faqih. Belajari pun tengene Said Ahmad Sohib Mirbat. Belajari pun tengene Said Ali Khalid Qasam. Belajari teng Said Alwi, teng Said Muhammad, teng Said Alwi. Belajari teng Said Ahmad Al Muhajir, teng Said Isa, teng Said Ubaidillah, tengene Said Muhammad, tengene Said Ali Uroidi. Said Ali Uroidi tengene Said Ja'far Sodik, Said Ja'far Sodik belajar tengene Sayyid Bakir, Said Bakir belajar tengene Sayyid Ali Zainal Abidin, Said Ali Zainal Abidin tengene Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain tengene Sayyidina Ali. Lah iki sing sinau langsung teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho iki jenenge ahli sunnah wal jamaah. Pangkate sing Cici, lah mula wadah ini belajar teng jalur niku. Mila wong Jogja niku duwe kebiasaan aneh. Sing sak niki dilolokno. Wong Jawa niku nek ulan suro mboten mantu. Wong Jawa niku nek ulan suro ora digawe. Wong Jogja muter beteng ora omong. Niku sebab awak dhewe niki jalur islame saking Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku dibantai tanggal 10 Asyura teng Bakteng Karbala mriko. Dipateni kabeh putune Nabi tanggal 10 Asyura. Mula 10 Asyura bulan duka seluruh kaum muslimin sedunia. Lah karo wong Jawa, ulan Asyura jiko buntute tok ulan Suro. Mula nek ulan Suro wong Jawa niku ora man mantu. Sing teng Jogja umur beteng ping 7 aja omong. Maksude nek ulan Suro aja kokean lambe. Iki bulan duka. Lho tepuk sing banter dadarane. Sing Solo muter beteng ngetutno kebo. Untuk apa? Nek ulan Suro aja dandan. Iki bulan duka. Tapi nek wong ora ngerti niki alok-alok iki tahayul, iki bid'ah. Soale wong Jawa percaya ulan Suro nyiroro kidul man mantu. Lho ngene iki lho wong nek ora ngerti asal usul dipekok kabeh. Ya. Lah ini ajaran para ajaran Islam. Ini menandakan bahwa kita ini kaum muslimin di Indo. Nah, sing arane nyiroro kidul mantu ulan Suro iki sapa to asline? Sing mitnah pertama wong Jawa niku jenenge Ngabdullah. Ngabdullah niku wong Pati, teng mriku wong Bakaran. Niku santri tapi ra kuat kere melu londo. Terus gelare Kiai Tunggul Wulung, sing nulis kitab serat kale sing siji serat Dharma Gandul Gatholoco, sing setunggale serat napa nika sing setalir lalir Dharma Gandul Gatholoco kalian serat Sabda Palonaya Genggong. Niku karya palsu karo niku. Niku sampean nek pengen ra makanya terus menghasilkan aliran kepercayaan Dharma Gandul Gatholoco. Niku gara-gara keliru maca tulisane Ngabdullah niku. Jadi kemula wong Jawa niku nek wulan suro ora mantu karena itu bulan duka. Ngira terus gawe bubur abang putih, merah pertanda darah, putih pertanda tulang yang pecah. Cek ora lali biasane wulan suro santunan anak ya yatim. Ngira kita ora santune. Lha iku jenenge ahli sunnah wal jamaah, tapi saat niki kathah tiyang mboten ngerti pangkat wal jamaah. Langsung jikuk pangkat sing luwe dhuwur. Inilah yang menyebabkan kerusuhan, kerusuhan akhir-akhir dan semua harus ditangani oleh polisi. Lha itu, lah nek santri ya ndak mungkin jadi teroris. Wong santri itu sabar dengan pangkatnya. Ya men pangkate murid yang ulama. Ya nek poso ya salat ya mun mundur, raksa kesusu langsung kemrungsung setengah rolas adzan salat mundur wong isine ning sawah wal jamaah Indonesia al sunnah wal jamaah kono kurbane kangge unta wong tesih teng riko la wal jamaah mriki lahire kebosa sapi memaksakan diri kurban pakai unta dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang gembira mangan ya gak bisa pakai tiga jari wong sing dipangan kurma karo roti nek pakai tiga jari ya kocar kacir wong sing dipangan soto cingkrang ya gak bisa karena nek cingkrang apa nek jubahan ya ra iso ning kene ngaji tok tapi waktu tandur waktu derep ya kudu nganggo sing ora jubah. Lho itu indahnya di sini itu ada undang-undangnya ahli sunnah wal jamaah mulo nek gawe masjid ya sesuaikan ini wal jamaah Indonesia poso podo tapi wal jamaah Indonesia niki nek poso ora pati khusyuk soalnya nek metu kok omah weru jambu weru pelem nek wal jamaah Arab khusyuk wong weru padang pasir lah mriki ora khusyuk weru ngene mulo jari kiane mending turu dalile nopo yai nauso imin naiba dan turune wong poso ibu iba ibadah akhirnya timbangannya turun ya ini sepi lu ngoneng pasar tunggu mercon akhirnya nek bulan Ramadan dandor mercon pulau suwon polisi pun tengsa terlalu ngurusi mercon kenapa? Karena bagi orang Indonesia mercon niku perangkat ahli sunnah wal jamaah biasa mawon. Nge, aneh bom emang ngurusi. Nge, terus tengah wengi dar. Nge, tuk dek. Nge, sahur. Bar poso halal bi. Halal itulah keindahan wal jamaah Indonesia. Poso, ngoten, haji, sami, bakal polda. Haji teng Mekah langsung kesasar, mau ngantri selawi tahun. Makanya nemplek no gambar Masjidil Haram. Nangku nek wis daftar terus latihan ning alun-alun gunung kidul. Lambai kalon ajen. Wetek-wetek-wetek. Ning kabai triplek. Itu Indonesia, indahnya Islam ahli sunnah wal jamaah. Terus niki, lah iki Kiai Wahid niki, kuwi top suarane. Niki duwe tugas, niki Gus Wahid iki duwe tugas. Apa? Memperkenalkan kita kepada Rasulullah wong wis ora tau petuk. Itu ndak pernah ketemu. Kita sama Rasulullah meng ditinggali selawat. Mula ben selawat niki iso dinggo diwontenaken selawatan. Sebab wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an sarung nek rung dinggo nek dinggo sarungan, katok nek rung dinggo nek dinggo katok. Solawat nek rung dinggo nek dinggo solawat. Tan sami yasin nek rung dinggo nek dinggo yasin. Nan tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahlilan. Ono sing aku tahlil gelem tahlilan mau padha karo teka ora gelem katokan. Ngene niki lak bahasa Indonesia, wong kita wong Jawa. Akhirnya terus sing desa-desa diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah. Dina ne Senin rolas mulut tahun gajah lu sing bisa sing santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri sing melu duror ya. Assalamun mustamirun santri. Nek tuwek-tuwek ya. Halo ya nabi. Assalam. Alaika. Ini karena pangkat muridnya ulama. Lah ibu-ibu Gunung Kidul wong pancen umat nabi teng mriki kata sing seneng dang dangdut mulo. Ya Rasulullah salamun alik deneng deneng deneng ya Rabbi Asya Adabatayaji ya Uailal Ju ya Uailal Ju ya Uailal Ju duhai senangnya pengantin baru deneng deneng deneng. Indonesia indah. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anglia numpah. Noe Jawa, dalam apa? Lah ini yang kadang terus kemudian menghasilkan pola yang berbeda. Ana sing nyekel selawat tapi ra gelem selawat. Tan akhirnya ratau nganggo, begitu ratau nganggo, piting tris lo jalanan soko kuli, kune kulino solawatan suwe suwe yo seneng solawat, tanane seneng solawatan suwe suwe yo seneng nah, nabi, nanti kumulo terus ono solawatan anta Samsun anta Badrun, ono sing ribut, apa solawatan anta Samsun anta Badrun berlebihan. Masa Rasul seperti matahari, seperti rembulan. Ini orang cinta, enggak usah dikomentari. Jenenge wong seneng itu memuji kendien. Dik, wajahmu seperti purnama. Biasa mawon. Terus ono selawatan model Habib Syekh, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad. Dalikal fadlu min Allah. Kula ora iso nyonto niku. Nek ngarepe ngono taruhan iso apik kula. Tapi pas gogok-goke niku kula ora iso. Wis wakit to niki sing saged gogok-gogok niku kula ora iso. Padahal sing larang gogok-goke niku. Lenggeh, tapi karena itu model baru saka Yaman. Makanya wong Jawa rapati ngerti tapi seneng akhirnya santri ra ngerti tapi seneng teko. Wono gendera sleng yo munggah. Diluwang males yo munggah. Lah ini Islam di Indonesia betapa indahnya. Luar biasa indah. Kenapa? Karena kita wal jamaahnya ulama. Tak boleh itu hulu. Berlebihan masuk solawat joget-joget. Wong seneng iki joget biasa. Wih pacarku teko. Yes, biasa lah. Jangan berlebihan, cinta itu musyrik. Masuk antasam apa? Ya Rabbi bil Mustofa, balik maqasidana. Wong seneng iki biasa rasa bolono musyrik. Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lagi nek cara fikih ya musyrik masa ora perlu sedina mati. Ojo dikomentari mahabbah dengan fikih gak kado rembang yo. Roma Irama begitu pacarnya mati, musyrik kalimat cintanya. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia? Gusti Allah. Enggak bisa. Cinta itu berlebihan dari dulu. Kita punya kekasih hilang, ora gelem SMS, takok Gusti Allah. Pacar hilang kita kok pengiran wong seneng itu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Kenapa pacar hilang tak kok Gusti Allah? Ini indahnya Islam di Indonesia. Kenapa? Karena pangkat wal jamaah dipahami, tapi begitu muncul orang-orang ini nggak tahu. Lainnya lah, Nah ini yang kadang kenapa kemudian sekarang yang paling bermasalah ini dalam pilpres, dalam apa ini perdebatan agama kit kapan milih presiden kaya milih imam masjid ini kit kapan kok tiba-tiba terus ada persoalan iso ngimami orang ini kit kapan semenjak kapan ente jadi bahlul seperti ini semenjak kapan kit kapan dul dan semenjak kapan tiba-tiba kita menggunakan istilah kriminalisasi ulama itu kit kapan. Itu bukan kriminalisasi ulama, memang ulama sing kriminal. Semenjak kapan kita menggunakan jargon agama sing saenake udel dhewe? Ini semenjak kapan? Semenjak semua orang ini menjadi bodoh, politisinya menjadi bodoh. Sehingga menggunakan senjata terakhir yang mestinya disimpan. Orang itu kalau jatuh cinta dan pinter, mulek kawan itu carane itu puisi dikirim. Tapi nek sing jatuh cinta iku bodoh, langsung teko kowe ra gelem karo aku tak keprok kowe lho iki kok wong bodoh. Ini sekarang ini menandakan tingkat kebodohan ini sudah merajalela kemana mana. Lho iki lho kapan Indonesia kok jadi begini ini? Selamat Natal haram. Kit kapan kalimat itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah situasi seperti ini? Sementara sing muni selamat Natal haram gak istiqomah. Buktine nopo? Lho anake niku ning mall golek diskon Natal ora istiqomah. Semenjak kapan tiba-tiba rame rokok haram? Rokok iki ra ono hukume dol, aja apa hukume haram. Gak ada hukumnya, hukum dukhon itu gak ada, hukum azab itu raono semenjak kapan? Sementara gak istiqomah, rokok haram tapi doyan duwe rokok apa itu? Adan lu kok wis adan, berarti wis leren mawon wis adan lu kenapa aku dilokno tauhud kok? Adan di mana itu? Surabaya. Muka-muka sing jawab tutup polisi. Tapi tutup hoak kan itu. Berapa tigrung adan? Ay bener adan itu ya. Oh ya Allah, dia wis ngapunten. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Syaikhun ustadun direlakan masuk dalam kalimat kiai. Padahal kiai ono jeneng kebu kiai selamat tumbak kiai pleren. Betapa ulama dulu biar tidak gaduh. Karena apa? Karena Rasulullah diwanti-wanti sama Allah. Bahwa manusia di dunia ini sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sama. Ini manusia semua, cuman ahsani takwimnya beda-beda. Waja'alnakum syu'uban wa qabila ila, bentuk terbaiknya sudah beda. Yang di Arab cantik ganteng, yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang di Cina tembem-tembem sipit-sipit, yang di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng, yang di sini jelek-jelek besek-besek. Itu Rasulullah sudah diajarkan dari awal. Orang Eropa enggak diajarkan seperti itu. Orang Eropa hanya mengerti bahwa bangsa terbaiknya itu orang Eropa. Di luar orang Eropa ini turunan monyet. Dalam teori besar tentang evolusi Pithecanthropus erectus, dan disebutkan manusia tertua ada di sini Sulawesi dan Wajaken, dan kita iya kita manusia tertua, tapi dalam pandangan orang Eropa kita turunan monyet ya. Orang Eropa masuk ke Afrika ketemu dengan Tanjung Harapan namanya Christopher Columbus. Ketemu orang hitam-hitam, oh iya ireng-ireng. Iki mesti neraka. Karena Tuhan menciptakan orang yang jahat, taruh di neraka dibakar tapi enggak boleh mati biar disiksa. Makanya kemudian Christopher Columbus nembaki orang Afrika karena apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Tapi Islam sudah diajarkan manusia itu sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sama. Ajarkan amanu wa amilu sholihat. Tapi jangan lupa ketika manusia berbeda, ajarkan amanu wa amilu sholihat. Jangan lupakan watini wa zaitun wa turi sinina wa halal baladil amin. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa. Tapi sumpah Allah terhadap Nabi Muhammad menggunakan simbol apa? Wa halal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau enggak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Wa hadzal baladil amin. Bentuk keamanan terhadap sebuah bangsa. Lah Islam datang ke sini, ini sudah jadi bangsa, sudah punya negara. Universitas terkuat di dunia ada di sini namanya Nalanda. Belajar politik kitabnya Negara Kertagama, belajar bermasyarakat kitabnya Suta Soma. Buktinya apa? Kita bangsa kuat, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Mongolia ditaklukkan oleh Singosari. Dan bukti otentiknya sekarang masih ada. Apa? Alat musik kita menunjukkan kita bangsa yang kuat. Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan tali. Eropa punya alat itu, Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu dan kulit kambing. Membuatnya tinggal potong kambing dan potong kayu. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mampan mampu membuat alat musik dari logam. Iki bangsa ini. Islam datang sudah ketemu dengan bangsa yang maju dan tidak bikin gaduh, karena harus menciptakan baladil amin. Raja hamba kawulo gusti. Para ulama enggak gaduh ya. Leboni sistem baru bagaimana itu bersama. Muncullah kalimat bersama namanya musyarakah, yang akhirnya menghasilkan bentuk masyarakat. Kalau sudah jadi masyarakat hidup bersama, maka kemudian bentuklah kehidupan yang berisi orang yang saling bertanggung jawab. Rasulullah mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka untuk menamakan raja dan hamba dalam satu ikatan masyarakatnya disebut ra'iyah atau rakyat. Ini kalimat Rasulullah. Kalau sudah rakyat jangan kamu kafirkan, karena kafir adalah orang yang menentang agama Allah. Kalau orang yang menentang itu sudah tidak ada, artinya sudah hidup bersama dalam perdamaian, namanya dhimmi. Lah kalau sudah saling bertanggung jawab, namanya ro'iyah atau rakyat. Maka kalau sudah dikasih nama rakyat, jangan kamu kafirkanlah lagi. Maka ulama-ulama sepuh gak ada yang mengkafirkan orang Indonesia, kecuali ulama-ulama baru hasil ijtima, biasanya begitu. Nah ini, lah kalau sudah jadi ra'iyah, orang boleh tetap menyebut dirinya masing-masing. Sing hamba masih boleh menyebut ambu, sing kawulo masih boleh menyebut kulo, sing pukulon masih nyebut ulun, sing abdi abdi, sing sahaya boleh sahaya. Ini kan cara ulama dulu yang luar biasa. Ro'iyah ngumpul, rembuklah yang baik menggunakan standar wasyawirhum fil amri, maka rembukan menggunakan bahasa musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, maka rembukan dalam satu namanya majlis secara pape. Membentuk struktur kekuasaan, standarnya wasi'a kursi samawat, maka kedudukan disebut kursi. Lah dulu ini ditata oleh para wali, makanya kawasannya disebut wilayah. Nah inilah yang membentuk karakter kebangsaan kita, makanya kita bisa bersatu dalam puluhan bangsa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, karena ajaran Rasulullah. Makanya orang-orang kalau gak ngelihat ini pasti negeri ini togut, negeri ini kafir, kriminalisasi ulama. Ini orang-orang yang ahistoris, orang-orang baru yang merasa mengerti bangsa ini, tapi gak ngerti tulangnya bangsa ini ada di mana. Ro'iyah, musyarakah, majelis, kursi, wilayah. Ini bukan bahasa orang kampung yang ngomong-ngomong di warung. Ini bahasa yang disepakati menjadi bahasa resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kamu cari negara paling Islam di dunia, ini loh neng Indonesia. Intul. Makanya tiba-tiba sekarang ada mundur kriminalisasi ulama, mana ada? Malaysia enggak ada kriminalisasi, padahal mereka khutbah aja syaratnya harus ada, penceramah itu harus ada surat izin berceramah, ada. Enggak sesuai dengan Malaysia, tendang. Dan kemudian Malaysia mengambil sikap yang sangat ekstrim, bangsa Malaysia dikembalikan kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin enggak boleh lupa bangsa Malaysia ada ras Cina. Si Upin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Biar gak lupa ada ras India, bikinkan tokoh Jarjit. Biar gak lupa dengan ras Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Ini bangsa sudah mulai menata. Amerika gak boleh lupa bahwa Amerika pernah gagal di Vietnam, agar bangsanya gak malu, bikinkan film Rambo 1-5. Gagal perang di Arab, bikin film Hot Shot. Gagal dalam terorisme, bikin film American 12 Strong. Rakyatnya gak boleh malu ngambil spiritual dari Cina, bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu. Gak boleh malu dengan spiritual Jepang, bikinkan American Samurai dan American Ninja. Bahkan film Samurai terakhir, tokohnya Tom Cruise dari Amerika, judulnya The Last Samurai. Jadi ini bangsa. Yang lain sudah menata bangsanya. Jepang, jangan mengulang konflik restorasi Meiji dan rezim Tokugawa. Jutaan nyawa terbantai. Agar anak-anak muda mengerti bangsanya dan tidak mengulang, bikinkan film sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini bangsa yang sedang bergerak membangun bangsa. Kita malah mundur, sudah jadi ro'iyah dikafirkan, sudah membangun seluruh struktur kaum muslimin, haji diurusi, zakat diurusi, masjid diurus sama BRI, tiba-tiba ada slogan baru, kriminalisasi ulama. Memang ulama'mu yang kriminal. Jangan bikin semboyan yang gak ada artinya. Bagaimana presiden atau ulama apa negara mengatakan kriminalisasi ulama? Tidak mungkin. Wong kemarin maulid Nabi aja ngundang kiai yang tampangnya kriminal kayak saya. Mbok yo kriminal. Kita mulai mengada-ada, mengada-ada. Mengada-ada semua, dan ini dibangun dengan sistem yang namanya uang. Ya mungkin karena dulu ada Ahok jadi dibalik jadi uang. Ya ini bangsa, yang lain sudah bergerak. Bangsa ini bangsa yang gagal. Karena apa? Tidak mampu bertahan dalam tekanan dolar terhadap rupiah. Sekuat apapun presiden Indonesia enggak sanggup kalau menghadapi tekanan dolar. Kenapa? Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal oleh Inggris sebagai negeri Commonwealth, jam 9 milik mereka, jam 8 milik kita. Dalam teori bujur dan teori lintang itu tidak mungkin. Karena 1 jam lebih awal sehingga bursa efek buka 1 jam lebih awal di Singapura dan Malaysia, saham terbaik habis di sana, yang jelek masuk Indonesia. Sama dengan ibu-ibu kawanan lumoneng pak pahamono yang begitu. Biar gak suka bikin hua. Islam datang ke Indonesia ketika bangsa ini sudah jadi. Islam mengajarkan wala yahudu ala ta'amil miskin. Di sini sudah ada slogan makan enggak makan kumpul. Orang sini kalau ngumpul pasti makan, buktinya ada itu makanannya. Lahiran makan, kawinan makan, tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap ya diajak makan. Ini Indonesia. Islam membawa lakum dinukum waliyadin, perbedaan agama yang rukun. Di sini sudah pengalaman perang antar agama tahun 825 antara bangsa Sanjaya yang Hindu dan bangsa Sailendra yang Buddha. Bangsa Sanjaya sampai enggak mau jadi raja namanya Panuku, pergi ke India menjadi arsitek, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Yang bangsa Sailendra semakin keras punya raja Garung atau raja namanya Smaratungga yang bukan Hindu, yang bukan Buddha, dibunuh sampai akhirnya berhasil membunuh seluruh orang Hindu. Akhirnya Smaratungga menang, tapi ketika mau bikin candi enggak punya arsitek. Carilah arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuku. Dibangunlah candi besar namanya Sambarabudura yang sekarang dikenal dengan nama Borobudur, sehingga ada candi Buddha nuansanya Hindu. Setelah itu anak Smaratungga jatuh cinta sama Panuku. Menikahlah antara anak raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya ada orang Hindu menjadi raja di kerajaan Buddha. Siapa? Panuku bergelar Rakai Pikatan. Setelah itu dibangunlah candi Hindu namanya Prambanan dengan pengawas namanya Lokapala anak Rakai Pikatan, dengan kontraktornya seorang resi namanya Resi Kumbayoni. Setelah itu rukun bangsa ini. Bangsa Sailendra geser ke Palembang, bikin Sriwijaya, gak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Bangsa Isyana geser ke timur, bikin Singasari dan Majapahit, gak ribut lagi masalah agama, Singasari jadi besar, Majapahit jadi besar. Dan dikukuhkan oleh Majapahit dalam slogan besar, Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga. Jadi semenjak itu bangsa ini saling jaga, maka mohon maaf. Kalau ada banser, ada kokam jaga gereja, gak usah diolok-olok, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini pahami, kita ini sebuah bangsa yang dari awal punya tugas membentuk baladir, amin, bangsa dan negara yang aman. Puluhan bangsa dan puluhan agama gak mungkin dengan bendera la ilaha illallah, maka pakai bendera merah putih. Tiba-tiba ada gelandangan politik masuk ke Indonesia, namanya Hizbut Tahrir, itu kan gelandangan. Kenapa? Tumbuh di Filistin, ditolak sama orang Filistin. Ikhwanul Muslimin tumbuh di Mesir, ditolak sama orang Mesir. Sekarang menjadi gelandangan kemana-mana, lagi mencari tanah air. Provokasi orang Rohingya dipukul sama orang Myanmar. Provokasi orang Uighur di Cina dipukul sama orang Cina. Nah, sekarang provokasi anak-anak kecil-kecil ini di Indonesia dengan bendera Tauhid. Semenjak kapan ada bendera Tauhid? Rasulullah nulis sendiri. Semenjak kapan Rasul bisa nulis? Kamu jangan mengada-ada. Kalau ada bendera Tauhid, pasti Kiai Hashim dan Kiai Dahlan sudah mengajarkan bendera Tauhid. Gak ada bendera itu. Kalaupun ada bendera la ilaha illallah, memang dari dulu ada di sini, dan itu biasanya dikibarkan kalau ada orang mati. Ini Indonesia. Begitu bendera tauhid dikibarkan, kita tolak. Kamu anti la ilaha illallah? Enggak. Benderamu aku enggak mau, tapi kalau tahlil pakai la ilaha illallah. Seperti kami tidak terima dengan bendera palu arit, tapi kalau ke sawah kami pakai arit, pergi nukang pakai palu. Ini punya seluruh kaum muslimin, kibarkan di Arab, ditangkap polisi. Nah ini kadang ada polisi dan tentara yang enggak ngerti. Kenapa? Sibuk tugas, begitu tua pengen ngaji, buka YouTube, buka media massa, enggak mengerti perbedaan Islam ahli sunnah wal jamaah dan Islam yang baru datang. Makanya saya heran tiba-tiba ada dari kepolisian dan dari TNI mengibarkan bendera itu. Aneh. Untung ada banser sing mirip TNI, mirip polisi. Yang akhirnya apa? Mengambil sikap bakar, tendang. Makanya tolong, karena banser itu mirip TNI, mirip polisi ya. Kalau penjenengan pak punya baju udah gak dipakai lagi, lungsurkan ke banser kan. Ke kokam itu mirip, tapi kokam itu agak keputih, agak kemerah-merahan. Mana tadi orangnya yang merah itu, yang hijau-hijau gak bisa dilungsur, tapi kalau banser cocok itu. Nah kalau tetap gak boleh dilungsur, belikan yang mirip. Begitu aja. Inilah kita jaga Indonesia. Ini bangsa sedang menemukan titik terangnya, mengarah ke sebuah perubahan yang besar. Cuman ada orang-orang yang galau sebenarnya. Inilah. Jadi kita ini, ya Allah, bangsa ini sudah cukup bagus, cukup maju. Yang lain sedang belajar nyuntuh orang Indonesia, nyuntuh ke sini. Saya ini kalau enggak, karena beliau belum tidak bisa datang ke sini, saya nggak bisa. Saya hari ini mestinya ada di tempat yang jauh, baru nanti malam ada di Hardeking Nagari. Setelah itu saya ke Australia. Untuk apa? Mereka pengen ngerti Islam Indonesia itu apa. Nah, pengen ngerti dari saya. Jalu tak ulangi, yo tak ulangi, kang. Nek pengen belajar Islam tak ulangi, Islam coro aku aye, cekak ribut. Akhir bulan rencana ke Soviet tapi nggak jadi, saya nggak mau deh. Musim dingin di sana itu kalau kencing belum selesai udah kering gitu, nggak mau deh. Loh ini loh, kita sudah hal-hal itu dibiarkan, makanya di sini ditahan sama ulama-ulama ahli sunnah. Begitu nggak ada yang nahan di Suriah, jebol bangsa Suriah. Gak ada yang nahan di Libya, Libya jebol. Dari bangsa yang makmur, kehilangan Baladil Amin, sekarang menjadi bangsa yang paling rusuh di muka bumi hari ini. 150 juta pengungsi dari Timur Tengah, 90% tidak lagi beragama Islam. Loh, coba ayamu ini apa? Ini jenengane pemurtadan syar'i ini. Kita ini mesti paham betul situasi ini. Ulama kita canggih. Kenapa? Ulama jauh. Orang Arab itu kalau urusan air zam-zam gak terlalu pinter ibaratnya. Kenapa? Di tempatnya tinggal ciduk kokopi itu aja. Tapi kalau urusan bungkus, orang sini paling pinter karena jauh. Sampai di Lakban, sampai di warna merah. Lah di sini Islam itu bungkusnya macam-macam. Kenapa? Tempatnya jauh. Salah bungkus Islamnya kocar kacir. Iya, agar orang sini bisa mendapatkan Quran, kasih bungkus eceran. Karena kalau 30 juz grosir gak kuat. Kuatnya mengecer, maka dikasih eceran Yasin, bungkusnya mereknya Yasin. Nah, yang ngecer kulhu, bungkusnya namanya Tahli. Lah, yang ngecer Bismillahirrahmanirrahim, bungkusnya suwuk loroun untul. Bungkusnya pintar orang sini, gak ada yang jago. Dan hari ini terbukti Islam yang terkuat di dunia hari ini ada di Indonesia. Jadi bangsa ini terbentuk, maka kaum muslimin punya tugas. Ditinggali Islam kita jaga sampai mati, ditinggali NKRI harga mati. Nah inilah, ini akhirnya santri-santri inilah yang akhirnya jaga. Yang pinter-pinter kalau gak mau jaga ya gak apa-apa, kita jaga yang ya dari kampung-kampung dijaga. Dulu pakai wayang, sekarang pakai apa terserah. Nah itulah cara Islam di Indonesia. Nah kalau itu sadar betul, gak akan ada persoalan terhadap bangsa ini. Salah satu cara, karena kita biar ngerti ahli sunnah wal jamaah, kita biasanya ziarahku kubur. Oh ini toh sehubungan kita kepada Nabi. Oh ada kiai ini diziarahi. Akhirnya dengan tanah di mana kuburan itu ada, kita cinta terhadap tanah di situ. Orang Jogja ziarah ke Demak, akhirnya orang Jogja cinta sama Demak karena ada makam Sunan Kali Jogo. Ziarah ke Surabaya karena ada makamnya Sunan Ampel. Terakhir ziarah ke makam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suruh ngebom Demak, ya nggak berani, wong ada makamnya Sunan Kali Jogo. Tapi orang yang sudah tidak mau menahu kuburan dianggap musyrik, apa musyrik, biasanya lama-lama jadi tukang ngebom. Bisa karena gak ada rasa cinta terhadap tanah airnya, sehingga kehilangan dasar-dasar kubul waton minal iman amma batu. Nah mukadimah ngaji selesai. Nah, ini baru pembukaan, belum mulai saya. Oh, baru mukadimah. Oh, sudah jam 12. Ya kapan-kapan dilanjutkan lagi ya. Jangan gitu. Saya ini lagi gak enak tenggorokan. Keliru ngombe saya. Keliru minum. Mestinya saya ini minum air. Keliru minum es. Langsung serah, langsung batuk. Lagi itu pas pulang istriku pas batuk. Gak tahu hubungannya apa. Kok tiba-tiba setelah itu saya itu batuk. Apa ada yang salah ya? Nah ini Indonesia. Nah, jam segini masih ngaji, makanya hati-hati sekarang. Kita ini ketemu dengan orang-orang yang sudah udah enggak masuk akal dalam pandangan kita. Mulai dari huwa, mulai apa, tapi enggak usah khawatir, hadis palsu itu ada masanya. Nanti huwa-huwa itu juga akan berhenti karena orang lama-lama uwe-uwe. Ini kan wujudkan pemilu aman damai, ya pasti aman. Pemilu itu memang pekerjaan kita, namanya pesta, pesta demokrasi. Ya, pesta itu ya seneng-seneng, makanya biar bisa seneng-seneng nanti kalau ada yang mau berangkat pesta kasih uang biasa aja, lo kan pesta demokrasi lah. Mau pesta itu kan mesti ada yang bawa uang, ada yang bawa beras, ada yang bawa apa, ya terserah itu Indonesia kok. Jangan sebut mani politik lah, itu bisaro namanya. Biasa aja itu Indonesia. Orang nikah ya jangan terus kemudian gak boleh disumbang. Ini Indonesia. Ya biasa tetangganya nikah nyumbang, biasa aja. Kita pakailah rumus-rumus Indonesia, biasa aja yang begitu-begitu. Maka Pak Polisi kalau ada apa mau pemilu ada uang, ya gak apa-apa biarin aja. Cuman bilangi kamu ambil uangnya, tapi kamu nyoblos sesuai keinginanmu. Itu aja biar dapat duit banyak, umat. Biasa aja di Indonesia. Saya pernah bangun masjid pakai uang begituan. Pernah ada setiap tamu datang kasih amplop. Setiap tamu datang kasih amplop. Wong saya udah janji mau bangun satu masjid. Ya udah nanti bar pemilu lah, bilang gitu. Kayaknya kalau pemilu banyak duit. Setiap ada tamu bawa amplop tak surung bawa meja sih gitu. Saya nggak tahu itu dari mana. Begitu selesai pemilu terkumpul hampir 2,5 miliar. Iya, banyak. Masjidnya langsung jadi. Tapi begitu orangnya datang, Gus, apa? Kok seluruh amplopnya ada stikernya katanya? Loh, masa? Ternyata waktu ngasih itu stikernya dibalik. Jadi nggak kelihatan stikernya, tapi di bawahnya ini. Kok berbeda-beda? Ya biasalah itu aja. Anggap aja maishahmu bangun masjid. Biasa aja Indonesia, gak usah ribet-ribet lah. Gak usah model kayak Amerika, tidak ada begitu lah kan Amerika. Amerika ada begitu. Ya ke Amerika namanya. Ameriki. Ameriki nih. Ya. Ini yang kadang juga mesti ini cara-cara yang mesti harus dibicarakan menjadi problem-problem kebudayaan. Jangan kemudian semuanya menjadi problem struktural, karena bangsa itu dibangun oleh local genius, indigenous culture, dan indigenous people. Ini harus tetap ada biar kita gak tercerabut. Karena kalau kita bangsa kita tercerabut, kita susah. Karena kita adalah Indonesia, kita Indonesia, makannya makanan Indonesia, apa-apa Indonesia. Nantilah kapan-kapan kita lanjutkan kembali ini, karena sudah cukup siang. Kita punya bangsa, kita doakan semoga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita punya keturunan-keturunan tetap membawa iman sampai hari kiamat, dan bangsa ini tidak punah ditelan zaman, tempat menjadi bangsa yang sampai akhir tiap hari akhir. Al-Fatihah. Rabbana nama amin. Ini sekalian doa, apa ada yang doa? Ada yang doa? Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.